ものにお前のオールを任せるな。 Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami Kabaret Okasi yang akan menghibur kita semua dalam sebuah cerita yang berjudul Makil Sang Pembela Kebenaran. Selamat menyaksikan. Di kota Tokyo, ada dua geng yang saling berselisih untuk memperebutkan daerah kekuasaannya. Mari kita panggilkan geng yang pertama, yaitu Yakuza. Ya, itu tadi adalah geng yang pertama. Sekarang kita panggilkan geng yang kedua, yaitu geng Gogaku. Kenalkan nama kula Joko, masih keponakan sama Ki Joko Bodo. Sebelah kiri saya, perkenalkan nama abang Sitorus ya. Dan sebelah kanan saya, nama Owe Acong Haya. Kami dari SMA Negeri 2 Brebes. Doakan kami supaya menang. Terima kasih. Wassalam. Oke, karena kedua geng telah berkumpul, mari kita mulai acaranya dengan mengetes tombol masing-masing peserta. Regu A, silakan. Ya, Regu B. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apabila kita diberikan hadiah oleh seseorang, apa yang seharusnya kita sebutkan dalam bahasa Jepang? Arigato gozaimasu. Salah. Silakan regu B. Arigato gozaimasu. Ya, benar. Satu poin untuk regu B. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan nama senjata yang digunakan oleh para samurai. Katakana. Salah. Kata dia. Salah. Kata gue. Salah. Kata siapa dong? Silakan regu B membenarkan. Kulo nggak ngerti. Tidak tahu? Ya, yang benar adalah katana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama pakaian khas Jepang yang biasanya digunakan pada musim panas. Kimono. Salah. Kinomo. Salah. Kidemak. Salah. Ki Hajar Dewantoro. Salah. Dasar pegayaro kowe. Nani? Yukata apa? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yukata. Dasar pegayaro kowe. Are? Nani tendo mae? Memangnya kenapa? Konna yurusane. Kunaon atuh anak tete gelut wae. Lainna sakola anu bener. Halo cu. Ya udah tuh, sekarang mah anak tak papa sekolahkan di Indonesia. Iya, di STPA. Iya. Aduh, sekolah tinggi bahasa asing. Kamu harus sekolah yang bener di sana ya. Ayo ikut papa sekarang. Nah, akhirnya Makio disekolahkan oleh ayahnya di STPA. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan. Come on. 소원을 말해봐 네 맘속에 있는 작은 꿈을 말해봐 네 머리에 있는 이상형을 그려봐 그리고 나를 봐 난 너의 진이야 꿈이야 진이야 다른 발을 타고 달려봐 넌 내 옆자리에 앉아 그저 내 이 끌림 속에 모두 던져 가슴 벅차 터져버려도 다른 별에 날려버려도 지금 이 순간 Katanya mau datang jam 8, tapi jam segini kok belum datang juga. Hikari, emang si Pano kayak apa sih? Ih, gue jadi penasaran deh. Oh iya Okama, kapan lo punya cowok? Katanya kalau kuliah mau cari cowok. Gak usah disuruh, akhirnya juga udah niat kok. Ya denger ya. Tipe akhirnya tuh ya, yang kayak George Clooney gitu deh. Rambutnya yang cepat, tinggi, kulitnya sama busuk deh. kok banyak lekang-lekang gini? Pada cicak-cicak, Bo. Akhirnya jadi bingung pilihnya. Yang mana ya? Yang mana ya? ビスケットが一つポケットを叩くとビスケットはくっ Halo Ikari, dari mana aja kamu? Aku cari kemana-mana, mana ada di sini. Okama, itu siapa sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Ikari, Yei lagi ngomong sama siapa sih? Lagi ngomong sama Grandong ya? Oh iya, teman-teman, ini cowokku, namanya Parno. Suparno. Jadi ini cowok Yei. Jelek banget sih. Iya, kenapa? Cakep ya? Hah, gak salah tuh. Cakep dari Hong Kong. Sorry, keceplosan. Bring it on down. Take it right now. SJ2. Let's get it. Tape, Udin mau duit gope. Hei kamu, orang baru ya. Kamu harus kasih saya duit. Kalau tidak, duit gope, duit seceng, gedean seceng bos. Bawa piring di atas bahu, garing tahu. Maaf, kalau duit gope, Parno nggak punya. Ada juga goceng. Mau? gak apa-apa, gampang, itu gampang. 1, 2, 3, 4, setengah. Ha, ini kembaliannya. Bos, kenapa cuman ngambil gope? Bego. Saya gak ngambil gope, tapi goceng. Nih, lihat nih, goceng. Tapi bos. Tapi, sudah diam. Ada cewek. Halo, cantik. Apa kabar? Baik. Akhirnya jadi malu deh. Hei, tolong singkirkan krokodil ngepet ini dari hadapan saya. Cepat. Baik, bos. Hey, cantik, boleh kenalan? Gimana ya? Hikari, udah, mendingan sama dia aja daripada kamu sama Parno yang mukanya nggak jelas gitu. Boleh, namaku Umamura Hikari Sulistyowati, keturunan Jawa Jepang. Tapi kalian bisa panggil saja aku Hikari. Hikari? Wow, nama yang bagus. Maknyos. Gigit. Hey. She grabs the yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right, she might be going home with me tonight. Hey, those flashing lights come from everywhere. The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stone. Man, I swear she's bad and she knows. She's freaky, but I like it. Yeah. She's freaky, she knows it. Hikari, kamu. Hikari, kamu sudah. Halo. Diem ah. Maaf. Oh, Hikari, kamu sudah punya. Nama kamu siapa? Diem setan. Oh, nama kamu setan. Nama saya Suparno. Bukan. Nama saya bukan setan. Ngerti? Oh, nama kamu ngerti. Jadi, aku harus panggil kamu apa? Panggil Nger atau panggil Ti? Hei, dengar anak kecil. Nama saya Udin alias Zainuddin. Ngerti kamu? Z, bukan pakai P. Zainuddin. Ngerti? Nama kamu lucu. Jadi nama kamu Udin. Namanya Zainuddin. Kamu berani mentertawakan saya ya? Sakit tahu. Hei, mau kalian apakan pacarku? Hah? Minggir. Kamu yang minggir. Kamu yang minggir, sayang. Kamu. Kamu. Siapa anda? Boleh minta gopek? Boku wa Sakaki Makio da. Jadi nama kamu Sakaki Makio. Gaikaku go daigaku no nihongo no 1 nen sei desu. Aduh, kaki ini kaki gua keinjak tahu. Semua sih. Aduh, sakit. Oh, sumimasen. Maaf, maaf. Kamu nantang saya? No. Terus kenapa kamu tadi injak kaki saya? No. Kamu mau saya No. Terus kamu maunya apa dong? Harus ada alasan yang konkret, yang jelas. Jadi pemuda itu harus semangat seiring dengan kemerdekaan Indonesia, merdeka. Oh, sudah lewat ya? Tidak apa-apa. Coba mati kudasai. Eto, anta shita kattara ore, nagurare nai de. Demo, anta shittara, yakuza toshite sarechatta. Komatta. Mari kita dengarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Aduh, kalau saya tidak melawan, saya bisa dipukulin. Tapi kalau saya melawan, identitas saya sebagai yakuza jadi ketahuan deh. Tapi ya toh, aduh. Ah, saya punya ide. Tunggu sebentar. Berubah. Aku adalah Adik Kinder. Adik Kinder kok kayak Grandong. Aduh, salah kostum saya. Hei kalian, gak usah bertawa. Ayo kita bertarung. Aduh, sakit. Tunggu sebentar, saya berubah lagi. Berubah. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Malah jadi Sailor Moon. Kamana atuh neng, ini gaya. Sebal. Tak lagi deh bok. Awas ya. Listen boy, my first love story. Kamu tak boleh. Sebel. Salah lagi deh, Bo. Awas ya. Berubah. Akhirnya saya berubah. Loh, kenapa suara saya jadi berubah? Tes. 1, 2, 3. Testing. Ah, ya sudah. No problemo. Yang penting, saya sudah berubah menjadi Anikinda. Ayo, maju satu-satu kalau berani. Kalau ramai-ramai, saya gak berani. Teman-teman, ayo kita serang si Anikinder. Anikinder, ayo serang bebek.